الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan selain dari Islam. Wa qawlillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Qala asy-syarih hafizahullah bab ad-dukhul fil Islam kulli, bab masuk dalam Islam secara keseluruhan, bima'na annaka taqbalul Islam kullahu, makna anda masuk Islam secara keseluruhan artinya anda menerima Islam secara keseluruhan, semua aturannya. فَلَا تَأْخُذْ بَعْضَهُ وَتَتْرُكَ بَعْضَهُ, dan jangan engkau mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya. قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً, أي في الإسلام, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke Islam secara keseluruhan, masuklah Islam, اِقْبَلُوهُ كُلَّ, terima seluruhnya. Jangan dipilih-pilih, oh ini cocok, ini sesuai dengan selera saya, ini tidak, oh ini sesuai dengan adat istiadat kami, kebiasaan kami, diterima, ini tidak perlu, tidak cocok. Bukan begitu cara berislam. Yani wala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku al-ba'd al-akhar, jangan kalian menerimanya, mengambilnya sebagian lagi kalian tinggalkan. Fa inna man fa'ala dzalika fa innahu kafirun bil Islam, karena barang siapa yang melakukan itu, bahwa dia mengambil sebagiannya, meninggalkan sebagiannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap Islam. Wa qala subhanahu wa ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Allah dan rasulnya, وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ, dan mereka pengen untuk memisahkan antara Allah dan rasulnya, وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, dan dia pun mengatakan kami mau menerima sebagian dan mengkafiri sebagian yang lainnya, وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, mereka pengen menjadikan antara dua ini jalan, أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا, mereka itulah orang-orang yang kafir sebenarnya. Alladzina yu'minu bi ba'dir rusul aw bi ba'dil kitab aw bi ba'dil islam wa yakfuru bil ba'dil akhar fa huwa kafirun bil jami'. Siapa mereka-mereka ini? Adalah orang-orang yang beriman kepada sebagian rasul, mengkafiri yang lainnya, atau sebagian kitab, mengingkari sebagian kitab yang lainnya, atau sebagian Islam, sebagian yang lainnya dia ingkari. Fahuwa kafirun bil jami', maka sungguhnya dia telah mengkafiri seluruhnya. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna fi ba'd? Apa kalian mau mengimani sebagian kitab dan mengkafiri sebagian yang lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan untuk orang-orang yang melakukan itu di antara kalian kecuali kerendahan di kehidupan dunia. Wa yawmal qiyamati yuraduna ila asyadil adzab, dan di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang saling pedih, yang paling pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang kalian lakukan. Fal wajibu 'alal muslim an yaqbala al-islam kullah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menerima Islam seluruhnya. Bukan menerima sebagian, menolak sebagian yang lainnya. Subhanallah. Fayamalu bima yastati'u minhu lakin yu'minu bihi kullah. Kullihi amma ay yu'mina bi ba'din wa yakfuru bil ba'd al akhar fa hadha la yajuzu wa la yakfi. Fayamalu bima yastati'u minhu. Adapun dalam mengamalkan, maka dia mengamalkan apa yang dia mampu untuk diamalkan. Fattakullaha mastata'tu. Akan tetapi untuk mengimani segala keluhan itu tidak bisa ditawar-tawar. Lakin yu'minu bihi kullihi. Amma ay yu'mina bi ba'di wa yakfuru bi ba'd. Adapun kalau dia mengimani sebagian, mengkafiri sebagian yang lainnya, fa hadza la yajuzu wa la yakfi. Maka ini tidaklah boleh dan tidak cukup. Aw ayakhudha min al-islam ma wafaqa hawahu. Atau dia mengambil dari Islam ini apa yang mencocoki hawa nafsunya. Oh, ini cocok. Ini sejalan dengan selera. Baik. Wa ma khalafa hawahu tarakahu. Dan apa yang menyelisihi hawanya, dia meninggalkannya. Fa hadza aidan la yajuzu wa la yakfi. Model berislam seperti ini juga tidak diperbolehkan dan tidak cukup untuk dikatakan dia sebagai seorang muslim. Fa yajibu ayyuqbal al-islamu jami'ahu wa yu'minu bil islami kullihi. Maka wajib untuk diterima Islam seluruhnya dan mengimani Islam secara keseluruhan. Wa qaulullahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kafatun yani jami'al islam fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruka ba'dahu hasba hawaka wa raghbatik. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, yakni semua sisi-sisinya. Fala ta'khudhu ba'dahu, engkau tidak mengambil sebagian dan meninggalkan yang lainnya sesuai dengan hawa nafsumu dan keinginanmu. Aw ta'khudhu alladhi yurdika, atau cocok dengan engkau. Al-islamu kulluhu taib wahdah mutakamilah. Islam itu satu, sempurna, utuh. Barakallahu fikum. Wa qawlu ta'ala alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mereka ngaku bahwa dia adalah orang beriman, beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, wa ma unzila min qablik. Yani minad duruhul bil islami kafah tahkimus syariah. Yani minad duhul termasuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, tahkimus syariah adalah menjalankan syariat, menjadikannya hakim. Fahadihi min umuril Islam, makanya termasuk perkara Islam. Falladhi yad'i annahu muslimun walakinahu yu'zil syariata 'anil hukm wa yuhakkimul qawanin fa hadha laysa muslima. Adapun orang yad'i annahu muslim, dia ngaku bahwa dia sebagai seorang muslim, akan tetapi dia menggeser syariat dari penetapan sebagai hukum. Dia menggeser, menjauhkan syariat untuk dijadikan undang-undang, peraturan-peraturan. Wa yuhakkimul qawanin, dan justru dia menjadikan hukum manusia sebagai peraturan. Fa hadza laysa muslima. Ini bukanlah sebagai seorang muslim yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala lam tara ilal ladzina yazumuna ay yazumuna wa zam akdzabul hadis. Tidakkah engkau melihat, memperhatikan orang-orang yang menyangka, mengira, yazumuna wa zam akdzabul hadis, persangkaan itu adalah sedusta-dusta ucapan. Padahal ala anna da'wahum laysat sahihah, menunjukkan bahwa ucapan mereka, pengakuan mereka bahwa mereka muslim, mereka orang mukmin tidaklah benar. Yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Yazumuna, orang-orang munafik ini mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Beriman pada apa yang diturunkan kepada engkau yang Al-Qur'an wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelum engkau. Ya, ini juga perangainya orang-orang Yahudi. Yuriduna yatahakamu ila tagut, mereka pengen bertahkim kepada tagut. Wa qad umiru ayakfuru bih, sementara mereka telah diperintahkan untuk mengkafiri tagut. Wa yuridu syaitanu ayudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan mereka itu disesatkan dengan kesesatan yang jauh. Fala budda minal hukmi bima anzalallah, maka harus mesti berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ammal ladzi yuqassi al-hukm bima anzalallah, adzi yuqsi al-hukm bima anzalallah nihaiyan wa yaj'alu mahalla dhalika al-qawanin fa hadza laysa bimuslimin walau kana yazumu annahu muslim. Adapun orang-orang yang memangkas habis hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan tempatnya di posisinya hukum-hukum manusia, qawanin, barakallahu fikum, yang dijadikan aturan kehidupan, hadza laysa bi muslim, maka ini bukanlah seorang muslim. Walau kana yaz'umu annahu muslim, walaupun dia ngaku sebagai muslim. Wa hadza fil qur'ani alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Undur yuriduna, perhatikan baik-baik kata beliau, yuriduna, ini orang-orang ahlul kitab, yazumuna annahum amalu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Ini orang munafikin juga, ini dua sifat ini barakallahu fikum, atau dua jenis manusia ini barakallahu fikum. Baik. Karena pada munafikin ada kepura-puraan, sebagaimana juga ada pada orang-orang Yahudi, ada pada mereka kepura-puraan. Alam tara alladziina yaz'umuna annahum aamanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna yatahakamu ila at-taghut. Yuriduna wa huwa ibaratun an-niyyatin fil qalbi faqat. Dalam ayat itu Allah mengungkapkan bahwa mereka pengen, sementara irada ini adalah niyatun fil qalbi, baru saja niat, baru keinginan. Fa kaifa idza nafadha, terus bagaimana lagi kalau dia telah menjalankannya, mempraktekkannya betul-betul. Yatahakamuna ila taghut, pengen saja sudah begini modelnya, barakallahu fikum. Apalagi kalau mereka melaksanakannya, fal amru asyad, perkaranya lebih parah. Idza nawabi qalbihi fa huwa laysa bi mu'min, fa kaifa idza nafadha. Dia meniatkannya saja sudah dicap bukan mukmin, apalagi kalau dia melaksanakannya. Baik, ayat yang ketiga, wa qulu ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang yang memecah belah agama mereka, wakanu syi'ah, dan mereka pun berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai, engkau tidak termasuk bagian dari mereka. Hadza fihi an-nahyu 'anit tafarruqi fid-din, ayat ini ada padanya larangan untuk bercerai-berai dalam agama. Baik, dilarang bercerai-berai. Kok buktinya tetap ada yang bercerai-berai? Siapa yang bercerai-berai? Yang menjauhkan diri dari mengamalkannya, mereka lah yang memisahkan diri. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai', ai ahzaban wa jama'atin, hadza dammun wa tahdhirun, fal muslimuna jama'atun wahida wa hizbun wahid. Ahzaban wa jama'at, kelompok-kelompok, jamaah-jamaah, hadza dammu wa tahdhir, sekali ini celaan sekaligus peringatan, supaya orang jangan melakukan hal yang seperti ini. Fal muslimuna jama'atun wahidah. Karena kaum muslimin itu adalah satu jamaah. Wa hizbun wahid. Hum hizbullahi wa jundullah. Kaum muslimin adalah hizbullah. Baik. Hizb kelompok dan tentara Allah Subhanahu wa taala. Fala yanqasimuna ila ahzabi wa jama'at. Maka kaum muslimin tidaklah terpecah belah menjadi kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah. Wa kullun yad'u ila hizbihi aw ila jama'atihi. Sementara mereka ini yang telah membuat kelompok-kelompok jamaah-jamaah mengajak kepada kelompoknya dan jamaahnya. Wa yudhallilul akharina wa yantaqisul akharin, dan menganggap sesat yang lainnya dan menganggap remeh. Hadza la yajuzu bainal muslimin. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam kaum muslimin. Hadza min umuril jahiliyah, karena ini perkara jahiliyah. Al muslimuna yadun wahida wa jama'atun wahida wa hizbun wahid. Kaum muslimin adalah satu tangan, wa jama'atun wahida, satu jamaah, dan hizkul satu kelompok. Wa idza ikhtalafu yarji'una ila alkitabi wassunnah. Kalau mereka berselisih, maka mereka harus kembali kepada alkitab wassunnah. Nah, siapa yang tidak mau kembali, dialah yang membuat kelompok, dialah yang menyempal. Barakallahu fikum. Dialah yang menjauh, dan tetap mereka mengatakan bahwa dirinya di atas sunnah, di atas Islam. La haula wala quwwata illa billah. Fa idza tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Fa in tanaza'tum bi syai', kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika sekiranya kalian betul-betul adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Perbuatan ini kembali dan mengembalikan semua urusan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, itulah yang terbaik. Dzalika khair wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik pula akibatnya. Fal wajibu 'alal muslim ay yakunu jama'ah wahida wa hizban wahida. Maka wajib bagi setiap muslimin untuk mereka satu jamaah dan satu kelompok. Wa idza ikhtalafu yatahakamuna ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Kalau mereka berselisih, kembali mereka bertahkim kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yaqulu kullu wahidin minhum nabqa ala ma nahnu alaihi. Maka tidak boleh setiap mereka mengatakan, oh, pokoknya kita tetap berada di atas keadaan kita ini, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh berubah, tidak boleh la haula wala quwwata illa billah. Wala narju amma nahnu alaihi, tidak boleh kita kembali. Pokoknya kita sudah di atas kelompok kita, kita la haula wala illa billah. Walaupun jelas-jelas nyata-nyata bertentangan dengan dalil. Hadza min umuril jahiliyah. Berkelompok-kelompok seperti ini adalah bagian dari perkara jahiliyah. Waqauluhu lasta minhum fi syai. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, engkau tidaklah bagian dari mereka. Hadhihi bara'atun barra Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam min alladziina farraqu dinahum. Ini adalah bara'ah, berlepas diri. Baik, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya bukan bagian dari orang-orang yang memecah belah agamanya, sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok, yakni jamaat. Fal muslimuna jama'atun wahidatun la inqisama wa la tafarruq. Maka kaum muslimin adalah jama'ah wahidah, la inqisama wa la tafarruq. Baik, tidak ada pembagian-pembagian, tidak ada pemisahan-pemisahan. Wan niza' wal khilafu yahsul. Baik. Adapun niza', perselisihan, pertikaian, ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Terus bagaimana? Walakin yuhsamu bittahakum ila kitabillahi wa sunnati rasulihi. Dicegat ini semuanya. Barakallahu fikum. Hasm itu suatu yang mengalir kemudian diprop. Langsung dihalangi, disumpal. Baik. Bittahakum, dengan cara bertahkim kepada kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kana ma'ahu shawabu raja'na ilaihi. Maka barang siapa yang beserta dia kebenaran, kita kembali kepadanya. Wa man kana ala khata'in yarji'u an khata'ihi. Barang siapa yang salah, dia kembali meninggalkan kesalahan itu. Kembali kepada al-haq. Wa la yata'assabu li ra'yihi aw hizbihi aw jama'atihi. Dan dia tidak asyuk, fanatik dengan pendapatnya atau kelompoknya atau jamaahnya. Pokoknya apapun dan bagaimanapun, jamaah saya, subhanallah, kelompok saya. Hadza sya'nul muslimin, barakallahu fikum. Inilah sesungguhnya kondisi seorang muslim. Artinya, ketika ada perkara yang diperselisihkan, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ta'assub kepada kelompoknya, jamaahnya, pemikirannya, perasaan-perasaannya. La. Tapi semuanya dikembalikan kepada kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang cocok? Taib. Apa yang didapati, maka itulah yang diikuti. Bukan cocok-cocokan. Cocok dengan kebiasaan, cocok dengan hawa nafsu, cocok dengan la haula wa la quwwata illa billah, adat istiadat, maka diterima. Kalau enggak, enggak, maka inilah taib yang dicela. Barakallahu fikum. طيب قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. Berkata Ibn Abbas tentang firman Allah, يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. Di hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang putih, cerah ceria, dan ada pula wajah-wajah yang menghitam. Kata beliau رضي الله تعالى عنه, tabyadu wujuh ahli sunnah wal i'tilaf, akan menjadi putih cerah ceria wajahnya ahli sunnah, orang-orang yang senantiasa bersatu di atas al-haq. Wataswadu wujuh ahli bidah wal ikhtilaf, dan akan menjadi hitam wajahnya ahli bidah dan orang-orang yang senantiasa berselisih. Tabarakallahu fikum. Hadil ayat pada qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ayat yang kita bacakan tadi setelah ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, kalau kalian mengikuti ajarannya, ajakannya sekelompok dari kan ahlul kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, kalian akan dibawa kembali murtad, meninggalkan agama kalian, kembali kafir kalian, kalau kalian ikuti ajarannya mereka ini, ahlul kitab. Wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu. Bagaimana bisa kalian berlaku kufur setelah dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sementara rasul masih ada di tengah-tengah kalian? Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dialah yang diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan antum menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian ke tali Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan jangan kalian bercerai-berai. Summa qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hablullahi huwal Qur'an. Baik, tali Allah adalah Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an, wal Islam war Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak tafsiran tentang hablullah dan semuanya mengarah kepada satu. Wala tafarraqu ila jama'at wa ahzab, naha 'anit tafarruq. Dan jangan kalian bercerai-berai menjadi kelompok-kelompok, hizb-hizb. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk bercerai-berai. Barakallahu fikum. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, id kuntum a'da, ketika dulunya kalian saling bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahatum bini'matihi ikhwana, dan jadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha, dan dulunya kalian berada di pinggir jurang kebinasaan, pinggir jurang api neraka. kemudian Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikian Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tandaknya ada sekelompok di antara kalian yad'una, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian sama seperti orang-orang yang bercerai-berai. Nahani tafarruqi bi awwalil ayat, Allah telah melarang bercerai-berai di awal ayat ini. Tsumma qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kemudian Allah mengatakan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian bercerai-berai. Tsumma nahaa 'anit tasyabbuhi bil umami as-sabiqah alladziina tafarraqu fi dinih, Allah melarang kita untuk menyerupai umat-umat sebelum kita, Yahudi dan Nasara, yang bercerai-berai dalam agama mereka. Faqala wa la takunu kal ladziina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah kalian sama seperti orang-orang yang bercerai-berai, berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datangnya kepada mereka keterangan. Ikhtalafu wa tafarraqu, mereka berselisih dan bercerai-berai, wa indahumul wahyul munazzal, sementara ada di tengah-tengah mereka wahyu yang diturunkan. Walam yatahakamu ilaihi, sementara mereka tidak kembali kepadanya. Bal kullun yata'assabu li ra'yihi, bahkan semua masing-masingnya ta'assub dengan pendapatnya sendiri. Wa ulaika lahum adzabun adzim, mereka-mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan adab yang sangat besar. Alladzina ikhtalafu wa tafarraqu wa taraku ma anzalallah, yakni orang-orang yang berselisih, bercerai-berai dan meninggalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yarji'u li hasmil khilafi ila kitabillahi wa sunnati rasulih, mereka tidak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencegah perselisihan itu, perpecahan itu. Bal kullun baqiya ala madhhabihi, bahkan masing-masingnya tetap di atas madhabnya, kelompoknya. Wa tarakul kitab wal munazzal, dan meninggalkan kitab yang diturunkan. Waqtafau bimanahijihim wa madhahibihim wa aqwalihim, mereka mencukupkan diri dengan manhajnya sendiri, madhabnya sendiri, ucapannya mereka sendiri. Wa ulaika lahum adzabun adzim, mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapatkan adab yang sangat besar. Yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh, di hari itulah akan memutih wajah-wajah, yakni wajahnya Ahlus Sunnah, orang yang senantiasa bersatu di atas al-haq, bukan dia bersatu di atas perselisihan. La barakallahu fikum. Karena satu yang tidak mungkin, yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh, bersatu di atas al-haq. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tabyadu wujuhu ahli sunnah wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli al-furqati wal ikhtilaf, menjadi putih wajahnya ahlus sunnah wal jamaah dan menjadi hitam wajahnya ahlul furqah, orang yang senantiasa berselisih dan berkelompok-kelompok. Hada ma'alhum yawmal qiyamah, inilah perjalanan mereka nanti di hari kiamat. Falladzina yabquna ala ikhtilafihim wa yata'assabuna li ara'ihim taswaddu wujuhuhum yawmal qiyamah, adapun orang-orang yang tetap tinggal dan terus-menerus berselisih dan ta'assub dengan pendapat mereka, mereka inilah yang akan menjadi hitam wajahnya di hari kiamat. Walladzina yatamawu 'alal haqq, adapun orang yang berkumpul di atas al-haq, wa hasamu niza'ahum bid-dalil, dan mereka membatasi, mencegah terjadinya perselisihan dengan dalil. Barakallahu fikum. Kalau mereka tidak mau ikut dari kelompoknya, satu kelompok tetap dengan dalil, satu kelompok yang lagi tidak mau, ya dialah yang menyempal. Haulai tabyadu wujuhum wa yaumal qiyamah. Akan tetapi kalau memang mereka adalah orang-orang muslim dan mereka mau bersatu, ya bersatu di atas dalil, bersatu di atas al-haq. Mereka-mereka inilah yang akan menjadi, barakallahu fikum, menjadi putih wajah-wajah mereka nanti di hari kiamat. Wallahul musta'an. Baik, intinya pembahasan kita di sini bahwa masuk Islam dengan kafah, ndak sempalan, ndak parsial, separuh-separuh, setengah-setengah. Barakallahu fikum. memilih-milih ini cocok, ini sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan adat istiadat, diambil, dijalankan. Oh ini tidak, bertentangan dengan kebiasaan kita, akhirnya disingkirkan, dijauhkan, tidak diamalkan. Wah ini bukan muslim, barakallahu fikum. Bukan orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukup sampai sini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.